PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Mas Kamin Tohari dengan judul Ketemu Hantu Penghuni Rumah Simbah. Kedadian iki kita alami nalika aku isih sekolah ing bangku SMP. Wektu iku mbuh malem apa aku wis lali. Sing jelas, wayah iku aku lagi wae mudhun saka musala bubar salat maghrib berjamaah. Aku kepingin dolan ning omahe mbahku sing panggone ora pati adoh saka musala iku. Amarga kepingin njaluk mangan, pancen biasane simbah nek masak mesti luweh. Amarga simbah mung wong ijen. Bulekku sing diloki simbah ngerantau ning Jakarta wiwit biyen. Paling-paling nek wayah riyoyo bulekku lagi bali ning kampung. Aku dolan karo dikancani misananku sing jenenge Kang Daim. Pancen wiwit aku teko omahe mbahku aku wis ngrasa gak kepenak. Mbuh, kenapa bengi iku omahe mbah lawang betheke tutupan. Kang nandhakake bae ora ana ning. Sare omahe mbahku kuwi ana ngisor bombong. Tur yo gak nganggo lampu panjeran kanggo madangi halamane. Dadi omahe yo katon angker banget nek wayah bengi. Sakjane ngerti yen lawang betek tutupan, kudune aku wis paham. Yen mbahku ora ana ning omah tur yo lawange pancen dijembok. Tapi mbuh kenapa? Kaya ana sing meksa aku supaya nginceng omah iku. Aneh, omah sing gembokan saka njaba iku mosok ana wong sing nang njaba. Pati jelas saka njaba. Ana mbahku tapi rambuté rada dawa tur ya putih kabeh. Mbah, kepiye jelasé lakune amarga omah iku mung dipadangi nganggo dop 10 watt. Saka njero wong sing kaya mbahku iku kaya ngerti yen ana sing ngawasi, langsung mandeng aku. Terus langsung mlaku metu marani aku. Tambah aneh meneh. Tanpa buka lawang wong sing kaya simbahku iku ngerti-ngerti wis ana nang ngarepe lawang tepak ning ngarepku. Aku kaget ora kepalang. Sak nalika awakku meriang, ulu ing gegerku langsung ngadeg tanpa tak perintah. Aku melayu sak kuate tenagaku nganti tabrakan karo misananku. Tapi aneh banget. Aku melayu kaya digiring ning arah mburitan. Padahal lumrahe wong wedi kudune melayu golek panggonan sing padhang. Aku melayu kaya sapi kang diglandang dadungi. Arep minggok ning panggonan rame ora bisa. Kaya-kaya ditarik karo tenaga sing kuat banget supaya aku melayu ning arah mburitan. Tekan mburitan aku gemeteran ra karu-karuan lan wedi kang banget-banget. Mergo wong sing kaya simbahku mau nguber aku karo misanan. Rodok suwe anggonku lungguh ndeprok ning mburitan mergo saking wediku. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha. Ora suwe repet-repet katon simbahku mau wudu mergo pancen aku wis krungu swara adzan isya. Rodok suwe simbahku mau anggone wudu. Nanging ngerti-ngerti malah ngilang mbuh ning ngendi parane. Untan wae aku karo misananku mlayu sak banter-bantere golek panggonan sing padha. Ora suwe anggonku mlayu aku ketemu karo tanggaku sing jenenge Lek Subakti. Rumangsa heran ngerti aku karo Kang Dae mlayu ngos-ngosan. Lek Subakti mau banjur takon, "Ono apa to iki? Kok bengi-bengi padha pelayon?" Aku bar diwedani, Lek, ning kono. Ning omahe mbahku. Karo ora percaya Lek Beki jawab, "Alah, ngapusi. Cah bayi kok ape ngapusi wong tuwa to?" Aku ora percaya. Kanti ati kang mangkel aku njawab. Nek ora percaya ya wis, Lek. Singkat cerita, sesuk mengini aku karo misananku sengaja dolan meneh ning omahe simbahku. Tak sengaja bubar maghrib letak, aku karo misananku langsung mangkat. Katepaan simbahku ning omah. Nek iki simbahku asli mergo lawang omahe ora dikunci kaya wingi. Nah, sampean wingi ning omah apa ora to, Mbah? Ora, Le. Wingi aku dolan ning gone Pak Lekmu ning Palangan. Aku nginep kono lho. Esuk mau ayo lagek mulai. Pancen ana apa ta ya? Biar rasane atiku dadi wedi ra karu-karuan. Anti gemeteran tak critake karo simbahku kedadian sing tak alami dek bengi. Kanti tenang-tenang wae simbah banjur ngomong. Aben ta Le, wong kuwi terae sing jaga omah ku anger niatmu apik ya ora bakal diganggu. Tapi iso Mbah, makhluk iku kudu disingkirke. Tolong aku njaluk uyah tak pagerane omahmu. Aku banjur njupuk uyah ning dapur. Terus uyah mau tak dongani nganggo surat An-Nas Al-Falaq ayat kursi karo kuluhu, kuluhu tergo balik lan kuluhu geni. Banjur karo dikancani Kang Daim tak sebarake uyah mau ning kabeh penjuru omah iku. Allahu akbar, Allahu akbar. Bubar iku langsung pamit bali aku. Mergo wis ana swara adzan kang nandhakake wayahe Isa. Aneh. Bubar salat Isya wong-wong padha geger. Wong-wong padha crita yen bubar salat Maghrib mau ana swara wong jerat-jerit saka omah pojok lor kulon. Pancen omahe simbahku sisih kono. Apa iku suarane makhluk gaib sing manggon ning omahe mbahku ya? Wallahu alam. Aku ora ngerti. Nek ngiling-ngiling kisah iku aku malah dadi wedi dhewe. Ya wis, cukup semene wae crita saka aku. Muga bisa ana hikmahe kanggo aku pribadi lan uga kanggo para jimatres kabeh. Saka aku, Jimatres Kamintohari, bersama tim Jimat.